Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Kita lihat binatang saja kalau disayangi bisa membalas budi. Bahkan binatang buas seperti singa, beruang, kalau dirawat dengan penuh kasih sayang, mereka tahu siapa yang menyayanginya. Jangankan berbuat buas, bahkan mereka merindukan. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kasih sayang sebagai karunia yang tidak ternilai. Orang Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seisi alam.